السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali Ashrafil Bariyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peperangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah, yang dimulai dari perang Al-Abwa yang terjadi di bulan Safar, lalu kemudian dilanjutkan dengan perang Buwaqq, kemudian perang Al-Usyairah, lalu kemudian setelah itu terjadi perang Badar yang pertama yang disebut juga perang Safawan. Lalu pada pertengahan bulan Rajab Allah Jalla wa'ala memindahkan kiblat kaum muslimin yang sebelumnya mereka salat menghadap ke Al-Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kiblat tersebut menuju ke Baitullahil Haram, ke Al-Ka'bah, yang menjadi dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga yang disebutkan adalah peristiwa diwajibkannya puasa Ramadan yang itu ditetapkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah, sebelum terjadinya peristiwa perang Badar. Jadi tahun kedua Hijriyah tersebut peristiwa perpindahan kiblat, kemudian terjadi penambahan syariat yaitu diwajibkannya puasa Ramadan. pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan puasa hingga beliau wafat itu selama 9 kali. Beliau mendapati 9 kali Ramadan. Lalu setelah itu kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itulah meletus perang pertama yang sangat dahsyat, yang menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kemenangan besar bagi kaum muslimin, yang semakin menambah keimanan, semakin menambah semangat kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam membela Islam dan menebarkan kebenaran di muka bumi. Maka sebelum kita memasuki pembahasan tentang peristiwa Perang Badar, ada satu peristiwa yang tidak disebutkan oleh Ibn Abil Izz dalam Al-Manzumah, yang juga terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ini juga termasuk peristiwa penting, yang penting untuk kita sebutkan, yang terjadi pada bulan Rajab. Terjadi pada bulan Rajab. Jadi dua bulan kejadian ini sebelum meletusnya Perang Badar. Dan subhanallah, kita sekarang ini berada di bulan Rajab. Peristiwa itu yang disebut dengan Sariyatu Abdullah bin Jahsy, pasukan yang diutus oleh Abdullah bin Jahsy. Jadi memang pada tahun kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gencar untuk mengeluarkan pasukan. Apakah pasukan itu dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam peristiwa yang telah kita sebutkan, peristiwa Abwa, peristiwa Buwaut, Safawan dan yang lainnya, yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan yang dipimpin oleh salah seorang dari kalangan para sahabatnya dan beliau tidak ikut serta dalam pasukan itu, yang disebut Sariyah. Ini sudah kita terangkan, apabila pasukan itu dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu disebut ghazwah. Apakah terjadi peperangan atau tidak? Jadi pada tahun kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gencar, yang tujuannya adalah untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin bahwa mereka telah memiliki syaukah, dan menakut-nakuti orang-orang kafir, terkhusus mereka yang seringkali membawa kafilah dagang baik ke negeri Syam atau menuju ke negeri Yaman. Yang ini merupakan kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya untuk mencegat para kafilah dagang milik kaum Quraisy tersebut, karena mereka telah mengusir kaum muslimin dari negeri mereka dan mereka telah merampas harta-harta kaum muslimin di kota Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka menuntut balas setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat senjata, melakukan perlawanan kepada kaum Quraisy, kaum kuffar Quraisy. Maka termasuk di antara utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan yang disebut dengan Sariyatu Abdullah bin Jahsy. Utusan atau pasukan Abdullah bin Jahsy. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, demikian pula At-Tabarani rahimahumullah, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wasta'mal alaihim Ubaidah bin Al-Harith, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan beberapa orang, rahtan. Rahtan itu hitungan dari 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa jumlah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 orang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat yang menjadi pimpinan pasukan mereka adalah Ubaidah bin Al-Harith. Diangkat sebagai pimpinan dalam pasukan itu. Maka mereka pun berangkat. Namun pada saat mereka hendak berangkat, Ubaidah bin Al-Harith yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan tersebut, beliau pun menangis. Berat untuk berangkat. Mengapa beliau merasa berat untuk berangkat? Ternyata rasa beratnya beliau untuk berangkat bahwa beliau merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa berat untuk berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apabila Nabi alaihi salatu wasallam yang juga ikut keluar dalam pasukan itu akan menjadi ringan bagi Ubaidah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti pasukan tersebut. Beliau tinggal. Makanya beliau mengangkat Ubaidah bin Al-Harith. Ketika mereka hendak berangkat, Ubaidah merasa berat. Berat untuk berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih merasa berkeinginan untuk selalu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan Ubaidah bin Al-Harith untuk memimpin pasukan tersebut, sehingga Ubaidah pun tinggal. Maka beliau pun menunjuk penggantinya, dan disebutkan bahwa penggantinya ini adalah sepupu dari Ubaidah juga, anak dari bibinya Ibnu Ammah. Dialah yang bernama Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsh inilah yang kemudian diangkat sebagai pemimpin dalam pasukan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu memimpin pasukan itu. Dan ketika mereka hendak berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat untuknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah untuk tidak membaca surat itu hingga dia tiba di tempat ini, disebutkan tempatnya. Apabila engkau telah sampai kepada tempat fulan, maka bukalah surat itu. La tukrihanna ahadan min ashabik 'alal masir ma'ak, dan jangan engkau memaksakan siapapun untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Yang ingin balik silahkan balik, jangan dipaksakan. Maka ketika sampai kepada tempat yang dimaksud, mereka telah berangkat. Abdullah bin Jahsh pun membuka tulisan itu, membuka surat yang diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka oleh Abdullah bin Jahsh, maka beliau pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengucapkan istirja' dan beliau mengatakan sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulih. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Faraja'a rajulan min ashabih wa madha baqiyatuhum ma'ah. Lalu setelah Abdullah bin Jahsh menyampaikan surat ini kepada anak buahnya yang bersama beliau dalam pasukan itu, dan tidak dipaksakan, siapa yang ingin lanjut silahkan, dan siapa yang ingin kembali silahkan. Maka disebutkan dalam riwayat ini ada seseorang yang akhirnya balik, tidak melanjutkan perjalanan. Yang lainnya lanjut. Dalam riwayat yang lain disebutkan 2 orang. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Adapun yang lain, mereka tetap melanjutkan perjalanan bersama Abdullah bin Jahsh. Mengapa Abdullah bin Jahsh mengucapkan kalimat istirja? Mengapa beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu setelah itu beliau mengatakan, kami mendengar dan kami taat apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa beliau mengucapkan itu? Nanti akan kita sebutkan bahwa mereka berangkat sebagai sebuah pasukan. Dan itu terjadi pada bulan Rajab. Dan perlu diketahui bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang disucikan. Inna iddata syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan bulan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 yang disebut bulan haram. Nah, salah satu dari bulan haram itu adalah Rajab, bulan Rajab. Ini bulan yang terpisah. Satu-satunya bulan yang terpisah. Yang lainnya itu berurutan seluruhnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Adapun bulan Rajab ini tersendiri. Ya. Bulan Rajab yang berada di antara Jumada Ats-Tsaniyah dengan Sya'ban. Nah, mereka keluar itu di bulan ini, di bulan Rajab. Sementara yang namanya bulan haram, bulan suci, itu adalah bulan yang disucikan oleh masyarakat jahiliyah pun mereka mengagungkannya, mereka mensucikannya, dan mereka mengharamkan untuk melakukan pertempuran, pertumpahan darah di bulan itu, di bulan-bulan haram itu. Ya. Oleh karena itu, ketika tiba bulan ini, mereka menahan untuk melakukan pertempuran, walaupun mereka kafir, mereka adalah orang-orang musyrikin, namun masih tersisa dari ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada mereka. Oleh karena itu masih ada ibadah haji yang mereka lakukan, meskipun ibadah haji itu sudah dicampur dengan amalan-amalan kesyirikan. Nah, termasuk di antara yang masih ada pada mereka, yang mereka masih memuliakannya adalah bertempur, membunuh di bulan haram, di bulan suci itu. Nah, yang difahami oleh Abdullah bin Jahash ketika beliau membaca surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh Abdullah bin Jahash bahwa lanjutkan perjalanan, maksudnya terus sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah dan Rasul, maka teruskan perjalanan, jangan engkau kembali. Difahami oleh Abdullah bin Jahash ini maksudnya bahwa mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Pada saat mereka akan bertemu dengan kafilah dagangnya, orang-orang Quraisy, maka mereka harus siap untuk bertempur meskipun di bulan haram. Sehingga difahami oleh Abdullah bin Jahash bahwa ini adalah pertempuran di bulan haram. Sementara pertempuran di bulan haram merupakan perkara yang dianggap besar sekali, pelanggaran yang besar di kalangan bangsa Arab ketika itu. Oleh karena itu Abdullah bin Jahash mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ini harus menguatkan diri, mengokohkan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan. Lalu difahami bahwa itu adalah peperangan di bulan haram. Lalu beliau mengatakan, namun taat kepada Allah dan Rasul. Apapun yang diperintahkan, taat. Walhasil, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Maka mereka pun bertemu beberapa orang-orang kafir Quraisy dari kafilah dagang tersebut. Lalu mereka berhasil membunuh salah seorang dari mereka, yaitu Amr bin al-Hadrami. Itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Maka ketika menyebar kejadian ini, bahwa di antara kaum muslimin dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah merusak bulan haram, dan itu perkara yang besar bagi mereka. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan, qatalahum fi syahril haram. Mereka telah membunuhnya di bulan haram. Dan mereka menganggap itu sebagai satu perkara yang besar sekali. Maka mereka menyebarkan itu di tengah-tengah bangsa Arab, bahwa Muhammad dan para sahabatnya alaihi salatu wassalam telah merusak bulan haram. Yang mana orang-orang jahiliyah pun mereka mengagungkan itu. Maka pada peristiwa itulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Kesyirikan yang mereka perbuat itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan yang terjadi di bulan haram. Ayat itu turun sebagai bentuk izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah azza wa jalla membolehkan mereka, membolehkan kaum muslimin untuk melakukan pertempuran meskipun terjadi di bulan haram, disebabkan karena perbuatan syirik. Mereka menyekutukan Allah, mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu lebih besar akibatnya daripada melakukan pembunuhan di bulan haram. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Az-Zuhri, diberitakan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan dari kaum muslimin dan mengangkat pemimpin dari pasukan tersebut Abdullah bin Jahsy Al-Asadi. Maka mereka pun berangkat hingga mereka singgah di sebuah tempat yang disebut Nakhlah. Daerah itu disebut Nakhlah. Lalu mereka bertemu dengan kafilah dagang kaum Quraisy. Mereka bertemu dengan Amr ibn al-Hadrami dalam kafilah tersebut. Maka disebutkanlah kisah dalam peristiwa itu, di mana kaum muslimin mereka membunuh Amr ibn al-Hadrami yang terjadi di bulan haram. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memang memberi izin kepada pasukan Abdullah bin Jahsy untuk melakukan pembunuhan, atau itu sesuatu yang difahami oleh Abdullah bin Jahsy? Ini yang diterangkan dalam riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Kubra dari hadis Urwah bin Zubair, kata beliau, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahsy ila Nakhlah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahsy ke sebuah tempat yang disebut Nakhlah. Tempat itu namanya Nakhlah. Kata Nabi, kun biha hatta ta'tiyana bi khabarin min akhbari Quraisy. Kamu tinggallah di sana hingga engkau mendatangkan kepada kami berita yang berkaitan dengan berita kaum Quraisy, kafilah dagang mereka. Jadi pada bulan 2 ini, pada tahun yang kedua Hijriah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi mengirim pasukan untuk mengamati jejak perjalanan dagangnya kaum Quraisy. Nah, termasuk pasukan ini. Awasi mereka dan engkau membawa atau melakukan pengecekan tentang berita tentang kaum Quraisy yang membawa barang-barang dagangan tersebut. Walam ya'murhu biqital. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak memerintahkan kepada Abdullah bin Jahsy untuk berperang melawan mereka. Cukup engkau memperhatikan dan engkau mendengarkan berita-berita tentang mereka. Itu terjadi di bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Dan sebelum Abdullah bin Jahash berangkat, Nabi SAW telah menuliskan surat untuknya bersama dengan pasukannya. Lalu kata beliau, ukhruj anta wa ashabuk, hendaknya engkau keluar bersama dengan para sahabatmu ini, hatta idza sirta yawmain faftah kitabak, apabila engkau telah melakukan perjalanan selama 2 hari. Menunjukkan ini jauh, selama 2 hari, maka buka surat itu dan baca isinya. Perhatikan apa yang aku perintahkan kepadamu, apa yang aku perintahkan kepadamu di dalam isi surat itu, lakukan. Dan jangan engkau memaksa seorang pun dari para sahabatmu untuk berangkat bersamamu. Artinya, siapa yang ingin pulang, siapa yang ingin kembali, silahkan, biarkan dia. Jangan engkau memaksa mereka. Maka berangkatlah pasukan Abdullah bin Jahash. Setelah mereka melakukan perjalanan selama 2 hari, maka beliau pun membuka isi surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam isi surat itu terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Animdhi hatta tanzila nakhlah, fata'tiyana min akhbar Quraisy bima yasulu ilayka minhum." Lanjutkan perjalananmu sampai engkau tiba di daerah Nakhlah. Lalu engkau mencari-cari berita tentang kaum Quraisy, apa yang sampai kepadamu, sampaikan kepada kami. Maka ini difahami oleh Abdullah bin Jahsy, kita tetap lanjut apapun yang terjadi di perjalanan, walaupun bertemu dengan kafilah Quraisy, walaupun sampai terjadi peperangan. Maka Abdullah bin Jahsy membacakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, sam'an wa ta'ah, kami mendengar dan kami taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abdullah bin Jahash, man kana minkum lahu raghbatun fi syahada falyantaliq ma'i, siapa di antara kalian yang ingin mati syahid, silahkan dia berangkat bersamaku, lanjutkan perjalanan bersamaku. Fa inni madin li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena saya tetap akan melanjutkan apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kariha dzalika minkum falyarji, siapa di antara kalian yang merasa berat dan tidak suka untuk melanjutkan perjalanannya, maka silakan dia kembali, tidak ada pemaksaan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahani an astakriha minkum ahada, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang aku untuk memaksa kalian untuk melanjutkan perjalanan. Yang ingin lanjut silakan. Setelah disampaikan oleh Abdullah bin Jahsy, ternyata seluruh yang bersama Abdullah bin Jahsy lanjut. Mereka memiliki kesepakatan yang sama bahwa mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, di sebuah daerah yang bernama Buhran, nah di sana Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan itu kehilangan kendaraan mereka, kehilangan unta mereka. Karena keduanya ini, Utbah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka menaiki satu unta. Mereka bergantian menaikinya. Mereka kehilangan. Akhirnya mereka terpisah dari rombongannya Abdullah bin Jahash. Fatakhallafa alaihi yatlubani. Dalam keadaan mereka berupaya untuk mencari Abdullah bin Jahash, namun keduanya tidak menemukannya. Jadi kedua sahabat ini terpisah dari pasukan Abdullah bin Jahash. Sementara Abdullah bin Jahash terus melanjutkan perjalanan hingga mereka pun sampai di sebuah tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wilayah Nakhlah. Nah, ketika mereka sampai di sana dan mereka berusaha mencari tahu berita tentang kafilah dagang Quraisy, lewatlah Amr ibn al-Hadrami dan Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman ibn Abdullah bersama dengan saudaranya Al-Mughirah bin Abdullah, dan mereka ini membawa barang-barang dagangan, ada lauk pauknya, ada kismisnya, macam-macam yang mereka bawa, karena masyarakat Quraisy itu dikenal sebagai para pedagang. Ya, mereka melakukan melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, dikenal. Dan Allah Azza wa Jal memberi rasa aman dalam perdagangan mereka, dalam perjalanan dagang mereka. Ya, sebab bangsa Arab itu mereka segan kepada masyarakat Quraisy. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah, perjalanan di musim panas, musim dingin, ke negeri Syam, ke negeri Yaman, tanpa ada yang mengganggu mereka. Mereka memuliakan bangsa Quraisy. Nah, mereka pun lewat kafilah dagangnya Amr ibn al-Hadrami. Maka ketika Abdullah ibn Jahsh bersama dengan pasukannya melihat mereka, maka datanglah Waqid ibn Abdullah. Ini dari pasukan Abdullah ibn Jahsh. Waqid bin Abdullah mendatangi mereka. Dan ketika ia datang, Waqid bin Abdullah ini kondisinya dalam keadaan dia baru saja menggundul kepalanya. Jadi terlihat seperti seorang yang baru saja atau sedang melakukan ihram atau baru saja menjalani ihram. Ya. Jadi kepalanya gundul. Dia datang. Maka ketika para pedagang Quraisy ini melihat kedatangan Waqid bin Abdullah, maka mereka mengatakan, Umar, laisa alaikum minhum ba's. Oh, ini yang datang ini orang-orang yang sedang menunaikan umrah. Tidak apa-apa, mereka tidak mungkin mengganggu kita. Apalagi memang itu terjadi di bulan haram. Ini tidak mungkin mereka mengganggu. Mereka sedang ihram. Jadi mereka merasa aman. Nah, akhirnya para sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy pun menyerang mereka. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Ya, disebutkan bahwa di hari terakhir dari bulan Rajab. Hari terakhir. Tapi masih di bulan Rajab. Berarti masih di bulan suci. Maka mereka pun mengatakan, yakni para sahabat, mereka bermusyawarah di antara mereka sebelum melakukan tindakan, la in qataltumuhum innakum lataqtulunahum fi syahril haram wa la in taraktumuhum la yadkhulunna fi hadhihi al-laila al-haram falyamtani'un minkum. Para sahabat sebelum melakukan tindakan mereka berembuk, apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian membunuh mereka, berarti kalian membunuh mereka di bulan suci, di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Tapi kalau kalian biarkan mereka hingga keluar dari bulan haram, ya mereka sedang melakukan perjalanan menuju Makkah, menuju tanah suci, dan kalau mereka sudah masuk ke tanah suci, kita tidak boleh membunuh mereka. Jadi serba salah mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka melakukan penyerangan? Tapi itu di bulan haram, di bulan suci. Atau mereka membiarkan yang menyebabkan mereka akan masuk ke tanah haram. Fa ajma'al qaumu 'ala qatlihim, akhirnya mereka pun sepakat untuk membunuh dan memerangi kafilah dagang Quraisy. Sepakat para sahabat. Akhirnya Waqid bin Abdullah Tamimi itu memanah Amr bin al-Hadrami, dan Waqid berhasil membunuh Amr bin al-Hadrami. Sementara Uthman bin Abdullah jadi tawanan. Demikian pula Al-Hakam bin Kaisan jadi tawanan kaum muslimin. Adapun Al-Mughirah, maka dia berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh kaum muslimin ketika itu. Maka akhirnya barang-barang dagang milik kafilah Quraisy ini berhasil dikumpulkan oleh para sahabat dan mereka membawanya ke Madinah. Sehingga mereka datang ke kota Madinah sambil membawa barang dagangan milik kaum Quraisy tersebut, dan mereka juga membawa tawanan, sebagian tawanan. Dan mereka membunuh Amr bin al-Hadrami. Ketika mereka tiba di kota Madinah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Wallahi ma amartukum bil qital fi syahril haram. Demi Allah, aku tidak perintahkan kalian untuk berperang di bulan haram. Ya. Akhirnya ditahan barang dagangan tersebut milik kafilah Quraisy beserta dengan tawanan itu ditahan. Rencananya akan dikembalikan dan rencananya akan membayar diat akibat pembunuhan terhadap Amr al-Hadrami. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada mereka, Abdullah bin Jahsh dan yang bersamanya, itu para sahabat, Abdullah bin Jahsh dan yang bersamanya merasa apa, seakan-akan mereka telah binasa, menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, ditambah lagi para sahabat yang lain itu istilahnya menyikapi mereka dengan sikap yang keras, menegur mereka dengan teguran yang keras karena mereka telah membunuh di bulan haram yang tidak seharusnya mereka perbuat. Nabi tidak memerintahkan. Akhirnya mereka menjadi orang yang, aduh, ini gimana kita ini? Dari satu sisi mereka hendak menjalankan tugas yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ketika mereka telah beraksi, mereka melakukan kesalahan. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berperang di bulan haram. Maka berita pun menyebar di masyarakat Arab bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka telah merusak bulan haram. Mereka mengatakan qad safaka Muhammadun ad-dam fi syahril haram wa akhadha fihi al-mal wa asara fihi ar-rijal wastahalla syahral haram. Muhammad telah menumpahkan darah di bulan haram. Dia telah merampas harta, dia telah menawan dan dia menghalalkan bulan haram itu. Ini disebarkan oleh masyarakat Arab. Ya. Kalau istilah sekarang dibully, diviralkan gitu. Ya. Akhirnya Abdullah bin Jahsh dan yang bersama beliau ini sudah bingung gimana lagi sudah. Ya sudah, mereka menyesal, mereka bahkan menganggap diri mereka telah binasa. Dalam kondisi seperti itu turun firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Turun ayat ini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Katakan, peperangan di bulan haram adalah perkara yang besar. Namun ingat, menghalangi manusia dari jalan Allah, melakukan tindakan kekufuran dan melakukannya di Masjidil Haram, mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram, maksudnya dari tanah suci Makkah, itu semua lebih besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah yaitu syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Artinya apa yang ada pada mereka dari kekufuran, kesyirikan, mereka telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kaum muhajirin dari tanah haram, itu lebih besar dosanya. Nah, setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, Dan disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa kekufuran itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima, mengambil kembali harta rampasan perang dari milik kafir Quraisy. Dan menahan dua tawanan tersebut dan dijadikan sebagai tebusan. Lalu kemudian kaum muslimin mengatakan, atatma'u lana an takuna ghazwah, apakah hal ini menjadi harapan bagi kami agar itu termasuk bagian dari peperangan yang diperbolehkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kaum muhajirin, mereka beriman, mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Akhirnya setelah itu menjadi solusi bagi pasukan Abdullah bin Jahsy bahwa ternyata apa yang mereka perbuat bukanlah sebuah kesalahan. Bukanlah sebuah kesalahan. Dengan turunnya firman Allah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat membunuh seorang tokoh musyrik kafir meskipun di bulan haram, itu adalah hal yang dimaafkan. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap sah apa yang dilakukan oleh mereka, mengambil harta milik orang kafir, demikian pula menawan sebagian dari mereka. Dan di antara tawanan tersebut seperti Al-Hakam bin Kaisan itu kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, ketika masyarakat Arab mereka menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang besar, bahwa ini adalah merupakan kesalahan yang besar, merusak tanah bulan haram, orang-orang Yahudi tidak ketinggalan untuk membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak ketinggalan mereka. Mereka juga ikut merendahkan kaum muslimin dan berharap agar kaum muslimin segera dimusnahkan, dihancurkan. Ya. Sampai mereka bikin rumus-rumus sendiri. Oh, yang dibunuh itu siapa? Amr ibn al-Hadrami. Ya. Amr ibn al-Hadram, berarti Amr itu dari kata Amara, Amaratil Harb. Berarti peperangan Amr, yakni dimakmurkan, terjadi. Siapa yang membunuhnya? Waqid. Waqid itu berarti menyala. Menyala berarti dia menyalakan peperangan, api peperangan, menyulut api peperangan. Kemudian Hadrami. Oh, Hadar. Dari kata Hadar, Hadar telah hadir. Telah hadir peperangan. Wah, ini berarti memang mereka ini memang sudah merencanakan terjadi peperangan. Mereka semakin berupaya untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Namun Allah azza wajal menghendaki untuk memuliakan dan mengagungkan mereka. Nah. Jadi orang-orang Yahudi memang punya kebiasaan gitu, membuat rumus-rumus tertentu, ya. Saya kira sampai zaman sekarang pun ada orang-orang seperti itu. Berusaha dipas-paskan itu, ya. Ilmu apa itu? Cocokologi. Dicocokkan, oh ini kayaknya sesuai dengan ini, oh ini pandemi virus sesuai dengan begini, sesuai dengan. Ada orang-orang suka nerka-nerka gitu, nebak-nebak pakai ilmu cocokologi. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum muslimin, dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy bersama dengan pasukannya itu hal yang dibenarkan. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Zaid bahwa beliau mengatakan, awwalu rayatin rufi'at fil Islam raaitu Abdullah bin Jahsy, wa awwalu malin khummisa fil Islam malu Abdullah bin Jahsy. Peperangan pertama yang diangkat di dalam Islam adalah benderanya Abdullah bin Jahsy, dan harta yang pertama kali dari harta rampasan perang di dalam Islam yaitu harta yang berhasil dirampas oleh Abdullah bin Jahsy dan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi di bulan Rajab dua bulan sebelum terjadinya peristiwa perang Badar Al-Kubra. Saya kira sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.